ternyata yang dilakukan oleh sahabat itu perjuangannya bukan berjihad dulu, bukan. Maksudnya berjihad secara fisik, berdakwah, enggak. Kalau kita lihat, kita paham ceritanya bahwa sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf sampai di Madinah, yang dicari dulu adalah pasar. Gitu. Kemudian kita dengar lagi sahabat Nabi, usaha yang diakuisisi dulu adalah sumur. Gitu. Berarti jihad di ekonomi ini, nah, awal dari perjuangan, awal dari jihad yang dilaksanakan oleh sahabat Rasulullah SAW. Bapak-bapak hadirin yang saya muliakan, nah kalau begitu kita harus jadi pengusaha, kan begitu ya? Kalau enggak, gimana mau berjuang begitu? Jadi paling tidak kalau sekarang ini satu keluarga harus ada pengusahanya. Nah, apa keutamaan daripada berjihad di ekonomi? Saya pikir lagi gimana ini ya. Saya cari-cari literaturnya dalam Al-Qur'an. Landasan kita harus berjuang di ekonomi ini adalah kalau kita lihat surat An-Nisa, coba kita yang punya Android coba dibuka. Du'afan khafu alaihim falyattaqullah. Tidak dengan mengembangkan kewirausahaan atau entrepreneurship, dengan mengandalkan yang ada, maka generasi yang kita tinggalkan akan menjadi generasi yang lemah. Umpama seorang bapak mempunyai sawah 1 hektar, kemudian menjelang meninggal, ini kan ayat ini berhubungan dengan wasiat. Ketika bapak ini meninggal, anaknya cara umpamanya 4 orang, maka kalau anaknya laki-laki semua, yang 4 hektar ini harus dibagi 4, maka tinggal 1 hektar per orang. Kalau seandainya anaknya punya 4 orang anak lagi, karena kita dianjurkan punya anak banyak, bukan hanya 2. Kalau 2 balik modal itu. Kalau ada, ya, ada yang berprinsip anak 2 enggak? Nah ini harus dihapuskan itu. Balik modal tidak akan menambah umat Rasulullah SAW. Minimal 3 lah, ada untungnya 1. Ya. Nah jadi ketika si bapak ini meninggalkan 4 orang anak, tinggal 1 hektar yang diwariskan kepada anaknya. Ketika masing-masing anaknya punya 4 lagi, maka tinggal 1/4. Maka lama-kelama umat Islam ini akan menjadi lemah secara ekonomi. Kalau lemah secara ekonomi, maka lebih gampang diserang negerinya, diserang akidahnya. Kalau ekonomi sudah lemah, itulah titik paling lemah. Jadi untuk hal ini harus jadi pengusaha tiap keluarga. Nah kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah, mereka menyebar. Gak bisa ini kalau hanya pohon apa, kebun kurma sepetak ini bagi 12. Kalau orang Arab kan banyak ya anaknya. Kebun kurma yang sepetak ini dibagi 12, gak mungkin ini. Maka mereka menjadi pengusaha, bertebaran lah sampai ke Indonesia. Gitu. Nah, hampir tidak ada di Nusantara ini yang tidak dijejaki oleh pengusaha-pengusaha dari Arab. Mereka juga lah yang membawa ajaran Islam ke sini. Berapa hari yang lalu orang tua sahabat saya meninggal dunia, kelahiran Tual di Maluku, turunan Arab, sampai jauh dia menjadi pengusaha. Selamatlah keluarganya dan turunannya tadi ketika kebutuhannya jadi terpenuhi. Jadi ya harus menjadi pengusaha. Tiap-tiap keluarga mulai saat ini harus membangun paling tidak satu pengusaha, satu keluarga. Nah, inilah urgensinya, salah satunya adalah untuk menyelamatkan generasi kita. Bapak hadirin sekalian, kemudian kenapa kita menjadi pengusaha? Ini saya hanya dengan bertanya-bertanya saja, biasanya kalau ngisi tanya jawab gitu. Nah, orang menjadi pengusaha itu supaya apa? Supaya beruntung. Jadi pengusaha itu supaya beruntung. Kalau bukan beruntung, bukan pengusaha namanya. Karena ini yang disyaratkan dalam Al-Quran. Kita coba lihat surat Al-Jumu'ah di ayat-ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi ini jadi pengusaha itu supaya untung. Nah, apa yang menjadi syarat untung dalam berusaha? Nah, di sini dinyatakan bahwa wadhkurullaha katsira. Wadhkurullaha katsira, mengingat Allah sebanyak-banyaknya atau selalu mengingat Allah. Ini. Jadi kalau saya, wallahu alam, disampaikan Ustaz, kalau saya wadhkurullaha katsira ini saya menafsirkan adalah selalu mengingat Allah. Kalau terjemah letter lag-nya, mengingat Allah banyak. Nah, kalau kita harus ada paket terus kan, selalu punya paket, selalu connect gitu, selalu connect dengan Allah. Nah, HP kita selalu connect internet. Nah, kalau hati kita nggak connect dengan Allah, insya Allah usahanya juga tidak akan mendapatkan keuntungan yang kita harapkan. Nah, salah satu kunci suksesnya itu adalah selalu ingat kepada Allah. Selalu online ya. Ya, selalu online. Nah, Bapak-bapak hadirin sekalian, keuntungan yang seperti apa yang kita dapatkan, yang kita inginkan? Kan setelah berusaha kita tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Keuntungan seperti apa yang kita cari? Nah, sering kita dan bahkan tiap hari kita dan sehari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hampir tiap hari kita berdoa itu. Nah, maka ini yang jadi secara detail ini harus kita urai ini. Kan ini umum ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, apa sih maksudnya ini gitu? Dalam keseharian kita apa yang menjadi tujuan keuntungan tadi, keuntungan dunia akhirat? Apa bentuknya gitu. Nah, kita dalami lagi, coba kita buka surat An-Nur. Surat An-Nur ayat 38. Nah, kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nah, ini orang yang tidak lalai bisnisnya dan perdagangannya dari mengingat Allah dan mendirikan zakat dan mendirikan sholat serta membayarkan zakat dan takut pada hari kiamat supaya Allah membalas liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu wa yazidahum min fadli, supaya Allah membalas dengan surga ya. Ahsana ma'amilu itu maksudnya balasannya adalah surga, wa yazidahum min fadli, dan menambah mereka karunianya. Nah, apa yang dimaksud dengan fadlih di sini adalah melihat wajah Allah. Nah, ini keuntungan yang dapat di akhirat, masuk surga dan melihat wajah Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Nah, wa fil akhirati hasanah ini adalah di akhirat masuk surga dan dapat bonus melihat wajah Allah. Kemudian ditutup lagi, wallahu yazukum may yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberi rezeki kepada orang tadi berupa rezeki yang bighairi hisab di dunia, rezeki yang tak terhingga di dunia. Nah, inilah jadinya wujud doa kita ini kalau dikabulkan Allah adalah di akhirat masuk surga serta dapat bonus melihat wajah Allah, kemudian di dunia mendapat rezeki yang tak terhingga, yang tak terhitung, bi ghairi hisab, bukan min ghairi la yahtasib, bukan rezeki yang tak terduga, tapi adalah rezeki yang tak terhingga, tak terhitung, gak bisa lagi menghitungnya. Nah, kalau ini mohon maaf ini, saya juga dulu karyawan juga. Kalau kita karyawan masih bisa gak dihitung gajinya? Masih bisa gak ngitung gajinya? Maupun direktur lah jabatannya, tapi dia karyawan ya sifatnya gitu, bukan pengusaha, masih bisa dihitung. Nah, maka ya untuk mewujudkan doa kita itu kita harus jadi pengusaha. Nah, barangkali bapak-bapak sekalian, sebagai pengantar itu saja dulu. Sebenarnya saya lebih enak tanya jawab sebenarnya, karena saya ini sebenarnya praktisi usaha UKM, usaha kecil miliaran gitu. Ya, baik Bapak Ibu, Bapak-bapak kalau ada pertanyaan mungkin barangkali saya bisa sharing apa yang telah saya lakukan dalam membangun ekonomi umat walaupun skalanya masih kecil-kecil gitu. Ya, baik, silakan. Assalamualaikum. Saya Dwika Pak dari Pejaten. Saya sudah mengikuti Pak Sam sejak di beberapa komunitas yang lain, Pak. Saya mau nanya soal halal atau iban, Pak. Kan kalau di bisnis ternak ayam itu kan ada, saya nggak tahu apakah Bapak menggunakan praktek-praktek katakanlah ayamnya itu disuntik kimia, ada tambahan segala macam sehingga dia lebih cepat besar segala macam. Nah, saya nggak tahu apakah Bapak berada di di supply hilir yang mana, sehingga katalah kalau Bapak seperti itu apakah Bapak terima saja, apa Bapak membuat peternakan sendiri, bagaimana Pak untuk sebagai halal thayyiban, Pak? Terima kasih. Ini saya jawab dulu, takut lupa atau ingatnya belakangan. Kadang-kadang saya itu lupa, kadang-kadang ingatnya belakangan. Jadi saya langsung jawab ya. Baik. Mungkin belum semuanya tahu, usaha saya adalah usaha Free Chicken, brandnya Sabana Free Chicken. Nah ini saya berusaha ini bermula dari keinginan untuk menyediakan ayam yang halal di tengah-tengah masyarakat, sehingga oleh Allah dipertemukan dengan orang yang ahli di bidang kuliner, sehingga tadinya hanya niatnya untuk berdagang ayam saja, ayam mentah yang halal gitu ya. Karena setelah saya jalani usaha ini harus ada nilai ibadah di dalamnya, sehingga kita bisa jatuh bangun dan bangun gitu. Kalau tidak ada nilai ibadah di situ, kalau hanya untuk mencari keuntungan dunia, maka apabila keuntungan itu tidak kita dapatkan, kita akan pilih lagi usaha yang lain, yang dalam angan-angan kita akan menguntungkan lagi. Akhirnya kita berpetualang terus. Tetapi ketika ada nilai ibadah di situ, kita ada kesulitan, insya Allah Allah akan bantu, karena ada nilai ibadahnya. Nah, maka dalam usaha saya di ayam ini, yang menjadi poinnya adalah menyediakan makanan yang halal. Tentu saya tidak mau memasukkan hal-hal yang tidak diperbolehkan, baik dalam ayamnya sendiri maupun dalam prosesnya. Nah, kalau mungkin orang takut memakan ayam negeri lah gitu ya, atau ayam ras gitu, takut ada disuntik gitu. Sebetulnya ayam itu tidak disuntik, tetapi diberi vitamin dosis tinggi, sehingga bisa disetting kapan dia bisa panen. Nah, untuk ukuran ayam Sabana itu umurnya sekitar 30 sampai 35 hari. Jadi tidak ada suntik-suntik, enggak ada gitu ya, tapi diberi vitamin dosis tinggi. Gitu. Jadi prosesnya, nah insyaallah aman ya. Hampir semua ayam perusahaan besar itu seperti itu. Karena Dinas Kementerian Pertanian juga memberikan batasan-batasannya gitu. Jadi yang namanya ayam suntik apa itu sebenarnya enggak ada itu. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ada lagi? Karena dengan tanya jawab ini, kalau menurut Ustadz saya itu ilmu itu 60% dari tanya jawab gitu. Jadi insya Allah nanti kita bisa sharing pengalaman bagaimana memulai usaha. Kalau tadi memulai usaha ada nilai ibadah di dalamnya, kemudian ada peluangnya yang dilihat, peluang pasarnya. Kalau saya tadi melihat peluang pasarnya, ayam yang betul-betul halal itu, yang yakin orang bahwa itu halal itu kan diragukan. Nah ini peluang pasarnya di situ yang kita lihat, bukan peluang usaha. Kalau di kita kan banyak nih tenaga ahli, banyak di Indonesia tenaga ahli, tapi kita kurang bisa memahami peluang pasar. Nah ini ada dua nih untuk memulai usaha. Nah insya Allah dengan nilai ibadah, dari awal kita udah tanamkan ibadah, insya Allah. Saya hari ini dagang beras itu rugi terus udah 2 tahun gitu. Tapi karena ada nilai ibadah di dalamnya, gak ada cerita mundur insya Allah. Karena apa? Beras yang kita makan ini umumnya sudah dioplos. Kemudian dioplos dari beras impor. Beras impor itu kenapa murah? Karena dia ngabisin stok. Di Vietnam, di Thailand itu, dia stok panen yang kemarin-kemarin yang dijual ke kita. Dia udah mau panen lagi. Nah, dikasih apa itu sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun tuh? Rusak kan? Nah, saya dagang beras itu langsung dari penggilingan yang kita yakini, kalau di ayam itu dari pemotongannya yang kita yakini kehalalannya, kalau di beras dari penggilingan yang steril dari hal-hal kimia. Ada kadang-kadang pemutih, berapa tahun yang lalu ada kan, bahkan di Bekasi di di kota saya di luar apa di benua lain ya apa di planet lain itu belas plastik ditemukan gitu. Nah karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan umat walaupun skalanya kecil, tapi saya sudah membuat mata rantai ekonomi umat ini dari umat ke umat, tidak mampir ke sono kemari gitu. Kalau sekarang yang menjadi petani kebanyakan karena kita kaum muslimin, yang membutuhkan beras kaum muslimin, tapi yang menikmati. Nah ini yang coba kita urai. Maka biarinlah siapapun nanti yang akan meneruskan, tapi saya coba sekarang dari mulai penggilingan kita bangun distribusinya. Apalagi sekarang ada koperasi 212, mestinya langsung lari ke, kan di mana-mana ada tuh minimarket 212, langsung ke penggilingan beli berasnya. Nah itu sudah dari umat ke umat itu original barangnya, tidak dioplos, tidak dikasih pengawet, tidak dikasih apalagi pewarna, pemutih. Nah, saya masih rugi, biarin aja gitu. Tapi karena ada semangat, ini saya kan sama kawan-kawan membangun itu, saya bilangin, kalau ente mundur berarti balik dari medan perang. Gak boleh mundur ini kan. Karena sama dengan jihad ekonomi. Karena jihad yang pertama dilakukan sahabat adalah jihad ekonomi. Nah, kita rugi, gak apa-apa gitu. Bahkan karena terintegrasi seperti itu, dari mulai penggilingan, jalur distribusinya kita pegang, saya bisa berani cantumkan harganya. Per 5 kilo itu 69.500. Mau musim paceklik, mau musim panen, harganya sama. Enggak terpengaruh di luar harganya berapa. Sampai ada pejabat dari apa namanya, dari ketua kelompok tani andalan nasional, dibawa tuh produknya sekeliling kantor. Ini pemerintah aja enggak berani katanya begini gitu. Nah, tapi kita berani. Dan udah saya lakukan. Karena apa? Karena terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Nah, kemasannya saya bikin bagus. Padahal kita produksinya paling sebulan itu 30 ton. Karena kemasannya bagus, harganya dicantumin di situ, keluar iklan beras di TV. Padahal kita cuma semut doang gitu ibaratnya. Tapi keluar iklan beras di TV. Gitu. Karena melihat konsepnya gitu. Nah, ini mesti yang harus kita bangun kekuatan ekonomi ini. Kalau ada yang pengurus koperasi 212, cari langsung linknya ke penggilingan. Karena memang jihad pertama kita itu adalah jihad ekonomi. Sahabat mencontohkan begitu. 2 tahun belakangan ini gak ada impor beras, harga beras stabil. Karena apa? Masyarakat sudah mengatur sendiri supply and demand-nya. Sebelum adanya ini, saya prihatin juga, ini mungkin jeritan hati rakyat lah, sebagian rakyat. Sebelum ada Satgas Pangan 2 tahun terakhir itu nggak ada impor beras. Beras petani dibeli oleh yang punya penggilingan. Nah, mereka ini biasanya punya gudang, 2 atau 3 gudang. Nah, di musim tanam gabahnya ini dikeluarkan pelan-pelan sesuai dengan permintaan pasar gitu. Nah, kalau ini bisa kita pegang jalur distribusinya, mulai dari penggilingan ini kita salurkan, insya Allah beras kita aman gitu. Nah, cuman saya agak prihatin dengan adanya Satgas Pangan, pengusaha penggilingan itu nggak berani lagi numpuk gabah, takut kena delik, sehingga kejadian yang kemarin beras jadi langka. Kebutuhan kita itu sekitar 1,8 ton per bulan. Bulog punya cuma 1 juta gitu. Kuranglah sekitar 800 ribu ton. Makanya pemerintah impor 600, mengizinkan impor 600, akhirnya realisasinya 500 ribu ton. Karena enggak ada yang mau dimakan. Jadi pemerintah enggak salah juga dalam mengimpor beras itu ketika itu. Gitu. Nah, ini kalau ada yang Anda mempunyai hubungan dengan Satgas Pangan, ini coba dipelajari lagi, karena padi itu enggak setiap bulan bisa dipanen. Ada musim tanam, ada musim panen gitu. Nah, ini jangan disamaratakan sehingga tidak terjadi lagi yang seperti kemarin. Nah, kita kembali ke apa? Kita kembali ke laptop katanya ya. Jadi ini mulai dari koperasi 212 langsung ke penggilingan. Insyaallah nanti kalau Satgas Pangan itu betul dalam memahami ketahanan pangan, insyaallah dari penggilingan stoknya sudah ada, stok gabahnya sudah ada, disalurkan ke koperasi 212, aman kita konsumsi. Tanpa pengawet, tanpa pewarna, tanpa pewangi. Ini merusak nih. Gitu. Nah, ini kita lakukan dan saya sudah nyoba sudah 2 tahun. Walaupun rugi enggak apa-apa, gitu kan? Nah, karena ada nilai ibadah ketika memulai usahanya. Itu kira-kira. Ada lagi pertanyaan? Ya. Merek berasnya Subang Prima. Subang Prima. Kalau kita masih sangat kecil, ya, masih sangat kecil. Kemudian untuk di Depok brandnya namanya Maestro, tapi dengan sumber yang sama, gitu. Tapi yang intinya adalah kita membangun distribusi langsung, ya, dari masyarakat petani diwakili oleh penggilingan, kita distribusikan di lingkungan kita di koperasi, sehingga insya Allah aman. Gitu, harga bisa kita pertahankan, gitu. Ya, ini saya kalau nggak ada pertanyaan di sepi nih. Ya. Mau nanya Pak, buat mungkin Bapak bisa sharing awal bentuk terbentuknya yayasan mana sama sekarang kan banyak kritikan ya Pak ya. Itu caranya berjuang di tengah-tengah mereka itu gimana tuh Pak? Apalagi kan ada oposisi segala macam. Dan yang terakhir mungkin gimana cara menghindarin praktek riba dalam usaha. Ya. Baik. Nah, khusus buat usaha saya Sabana, dalam persaingan usaha gitu ya, dimanapun sebetulnya harus ada nilai lebih kita dari yang lain. Kalau harus ada keunikan dengan yang lain gitu. Nah, kalau Sabana, alhamdulillah sudah 11 tahun kita tidak memakai MSG. Ya, satu itu. Kita tidak memakai MSG. Kemudian cara bisnisnya kita berbagi, sharing profit di kita. Artinya apa? Kita bermitra dengan masyarakat. Ya kan, karena kita bentuknya UKM, maka masyarakat kita ajak bergabung untuk ekonomi keluarga mereka. Nah, dalam pembagian keuntungan ini lebih banyak mitranya yang saya sharing, ya, sehingga mereka bisa hidup, bisa menikmati dengan sendirinya kita akan terangkat. Nah, ini yang harus kita balik pemikiran. Biasanya sumbernya itu mengambil keuntungan yang lebih besar. Nah, jalur distribusinya semakin lama semakin kecil. Nah, ini bedanya gitu. Nah, kalau saya bikin terbalik dan alhamdulillah ini juga yang membuat mitranya itu bertahan, karena kita keuntungan yang diberikan itu bisa mereka nikmati dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, seperti itu. Dan yang kedua tadi apa? Menjauhi praktek riba. Nah, ini memang persoalan ini. Saya membangun bisnis itu dengan gini. Prinsip investasi by sales gitu ya. Jadi menambah investasi itu sebanding dengan penjualannya. Jadi umpamanya mau nambah mobil ketika memang omsetnya sudah meningkat gitu. Nah, kemudian untuk saat ini yang tidak bank itu yang tidak ada margin belum ada. Baitul mal wa tanwil kita belum sampai ke arah itu, ya. Nah, yang ada sekarang ini bank syariah ya pakai itu dulu. Untuk investasi tetap kita pakai bank syariah. Jadi saya bedakan. Kalau arahnya ke investasi saya pakai bank syariah. Tapi kalau transaksi mau enggak mau gitu. Karena lawan bisnis kita masih bank konvensional, hanya untuk transaksi. Tetapi untuk investasi kita pakai bank syariah. Insyaallah alhamdulillah sampai hari ini usahanya tetap tumbuh dan berkembang. Gitu, kira-kira gitu. Ya, silakan, Pak. Ya, kita perlihat ini kan bisnis. Ya. Ya. Belum lama kan juga kita sangat ya, juga ada 110 burung segala macam. Nah, kiat belum lagi dalam mengatasi ya tadi kasus flu burung segala macam ini kan pastinya impact sekali kepada bisnis Bapak. Itu seperti apa kiat mengatasi bisnis? Ya inilah kadang-kadang karena kita lemah di ekonomi. Kembali lagi ini kita lemah di ekonomi. Secara umum kita bangsa Indonesia ini, umat Islam itu lemah di ekonomi. Kita itu sering dikorbankan hanya dengan isu. Nah, kita dikorbankan dengan isu. Jadi persis ketika saya baru mulai usaha ayam itu berkembang isu flu burung. Nah, sebetulnya flu burung itu merupakan hal yang biasa di Indonesia. Kalau zaman dulu orang makan ayam hanya karena dua, ayamnya sakit, kalau enggak orangnya sakit, gitu. Kan? Kalau miara ayam di kampung-kampung, makan ayam itu kalau enggak orangnya sakit, nah ayamnya yang sakit gitu. Nah, jadi gini Pak, untuk melawan isu itu kita memang harus dekat dengan konsumen, ya. Kita harus dekat dengan konsumen. Nah, saya sampaikan kalau memang flu burung itu ada gitu ya. Kalau memang flu burung itu ada, saya duluan yang kena, saya bilang gitu. Saya tantangan begitu. Nah, sebenarnya di belakang flu burung ini adalah bisnis yang sangat luar biasa. Klinik di seluruh dunia. Ini Pak, di balik itu dengan flu burung heboh secara internasional, klinik di seluruh dunia harus menyediakan vaksin anti flu burung. Luar biasa, Pak. Sama juga dengan teroris. Saya anggap bangsa Indonesia ini bangsa yang cinta damai. Ini mohon maaf ini, saya bisa salah. Enggak ada teroris itu. Tapi bisnis di balik itu, Pak. Semua bangunan-bangunan bertingkat, pusat-pusat keramaian harus menyediakan alat security yang standar. Seluruh dunia, bayangin, Pak. Itu bisnis yang luar biasa. Jadi kita udah termakan isu, Pak. Nah, maka konsumen kita kasih tahu gitu, secara masuk akal dengan logika. Jadi gitu, Pak, kira-kira. Nah, karena kita lemah gitu. Insyaallah kalau memang ada yang nakal-nakal biasalah. Dalam rumah ada anak 3-4 orang, ada yang nakal 1-2 kan biasa. Anggap aja yang itu nakal-nakal, enggak gitu. Tapi bisnis di balik itu. Bisnis yang lainnya saya wallahu alam, tapi yang jelas yang di mata saya adalah alat security di pusat-pusat perbelanjaan, di gedung-gedung bertingkat itu harus pakai yang standar. Kalau kita pakai mobil, berapa tuh seluruh dunia tuh buat meriksa bom itu? Belum yang macam-macam lah. Nah, ya kita usaha kita adalah bagaimana kita mencari informasi yang benar. Belum tentu memang yang di depan mata kita itu seperti itu. Kita harus nyari informasi lain atau mencari second opinion gitu biar kita nggak salah. Insya Allah seperti itu, Pak. Pertanyaan tadi, insya Allah sebagai penutup dari pertanyaan Bapak-Bapak sekalian, mudah-mudahan tradisi sholat berjamaah seperti ini tidak hanya di kantor, kita bawa ke rumah, sholat lima waktu di masjid berjamaah, insya Allah paling tidak keuntungannya bagi kita adalah ketika kita kurang-kurang khusyuk sholatnya, kita akan terbawa dengan kekhusyukan jamaah yang lain. Wallahu a'lam bishawab, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.